kita usahakan rumah itu. Dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Kita usahakan rumah itu. Dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang muat lega. Urusan perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada seleramu yang lebih maju, tapi tak taruang aku ikut pertimbangan. Karena kalau nanti kita punya kesibukan malam, tetap kumpul di meja panjang ruang makan kita berbincang tentang hari yang panjang. Kita usahakan rumah itu. Dari depan akan tampak sederhana, tapi penerangannya diracik begitu romantis. Urusan perabotan dan wangi-wangi ku serahkan pada seleramu yang lebih. Kita usahakan rumah itu. Ba sementara kita mesra-mesraannya, kecil-kecilan dulu ya, tunggu sampai semua mereda. Kan ku kenalkan penampilan hujan di tempat lain, pemandangan bagus di tempat yang jauh, bukan yang di dekat rumah saja. Kita kan tangkap kejadian yang menarik, koleksi suasana asyik, perasaan-perasaan yang baik, cintanya besar-besaran meski mesranya kecil-kecil. silam. Selamanya menyenangkan. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan, berdampingan tidak buru-buru, gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bahagia. Dari cara hidup berpasangan, kau memang dari planet-planet yang lain. Ku yakin dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Holy moly, kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Ini tinggal satu-satunya, kau patahkan juga. Lalu dia pakai apa untuk jalani ini semua? Emang ada persewaannya, ini jelas bukan hal mudah. Dia ambil serpihannya sambil dia bingung mulai dari mana beres-beresnya. Ya sudah, mau tidak mau ia menatanya sendiri. Tapi kalau sudah rapi, kau jangan datang lagi, janji. Tidakkah kau kasihan dengan bentuk hatinya kini? Ada garis panjang merah jadi semacam tanda dia orang yang pernah luka. Kalau senyum dibuat-buat, mau terlihat selalu kuat. Di malam-malamnya sangat sulit tidur, padahal kelelahan lelah luar biasa. Ya sudah, mau tidak mau ia menatanya sendiri. Tapi kalau sudah rapi, jangan datang lagi, janji. dan tanpamu. Sebelum tiup lilin, mamaku meminta sebut satu doa di hati kecilku. Di sana bisa kau dengar. Berusaha sekuat tenaga sambil bisik-bisik dan terbata-bata, dengarkah hatiku berdoa. Waktu untuk sendirian. atau kita blue. Tak banyak yang kulihat foto kita blue, tapi banyak yang aku ingat foto kita blue. Kita pernah begitu dekat foto kita blue, kini memorinya ku dekat. Ada hati merah muda terbang-terbang di atas kepala, lompat-lompat kegirangan, lalu duduk-duduk manis di pipimu. Juga titik dua tanda bintang dengan banyak tanda-tanda seru. Tanpa banyak tanda tanya, sering kita saling kirim cium jauh. Memilih nama panggilan mesra, kamu blueberry dan aku pastry. Nama depanmu, nama belakangku, jadi nama toko roti. Tutup dengan satu trik sulap, kau bisa hilang secepat kilat. Ingin aku tepuk tangan tapi belum juga melihatmu kau pergi. Tak banyak yang ku foto kita blue, tapi banyak yang aku ingat foto kita blue. Kita pernah begitu dekat foto kita blue, kini memori. Adegan romantis pemerannya kamu. Berdiri Kepalaku yang terputar, adegan romantis pemerannya kamu menoleh padaku dalam gerak yang lambat, bibirku mengucap. Di seluruh dunia, dimanapun lagu cinta ini terputar, ada film di kepalaku yang terputar, adegan romantis pemerannya kamu. Di seluruh tempat, di seluruh dunia, dimanapun lagu cinta ini terputar, ada film di kepalaku yang terputar, adegan romantis pemerannya kamu. Berjalan ke rami bunga-bungamu dalam pot itu hampir setiap hari sesuai instruksimu di kertas yang kau tulis tangan. Masih ada dan selalu menempel di dinding ruangan. Masih ku biarkan langganan majalahmu dikirim ke tempatku. Selalu dengarkan di mana alamatmu sekarang. Apakah sudah kau temukan rumah dalam bentuk orang yang

Kata-katamu jelek sekali, banyak jeda, banyak bingungnya. Padahal sudah ku tangkap akan kemana arah bicara ini. Bilang saja kau jatuh cinta dengan orang yang baru kau kenal itu. Kau khawatirkan keadaanku. Tenang sekarang bukan urusanmu. Tapi ku tahu yang aku mau adalah sekarang pulang. Biar ku selesaikan di tengah kamarku yang gelap. Dekatkanlah sedikit ke hidungku, wangi rambutmu yang mulai terbakar. Matahari itu sertakan iku juga. Ruak jimlet yang tumpah, ia mengoyak cerah warna blusmu itu. Aku tahu posisi dudukmu nyaman sekali, tapi boleh aku ganggu? Maukah kau berdansa samba denganku walau tak ada suara bongonya? Kita bisa buat sendiri bunyi-bunyian itu. Kita karang sama-sama saja, atau yang manis-manis saja, atau kita hanya tidur. kamu ada di sini sama aku. Apa ada yang lucu? Dengarkan suara itu, suara dari perut aku. Sarapan apa enaknya? Aku juga enggak tahu. Kita mungkin akan makan berat atau ringan-ringan saja, atau yang manis-manis saja, atau kita hanya tiduran saja. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi? Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita, dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Hari ini, bila tidak sekarang. Janji kita pastikan bertemu lagi. Misalnya kehilangan dirimu sekali lagi dan patah hati. Perasaan sendiri bukan hal yang aku suka. Hal yang paling ku suka di dekatmu, kau adalah orang favoritku. Nomor satu, nomor dua, tiga, empat, lima, enam, isinya namamu, huruf besar semua, dan hitungan ke seribu, seribu tahun lagi maksudku, hiduplah terus, ada terus, seperti tokoh kartun di televisi itu. I'd like to watch you sleeping. Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam malam mimpi. Lu berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudra biru. Berdua di sana. Kita menjadi jangan biarkan setengah musim kemarau sangat menyerang. Serupa bahkan keras jatuh ke bumi. Menyirami bunga-bunga indah, mekar hiasmu, hutan-hutan raksasa itu. I like to watch you sleeping. To watch you sleeping. Lebih sering menganga. Aku lihat ada tempat longgar di sana. Ku ingin tinggal di belakang gigimu. Satu yang